ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin muslimat muslimin muslimat yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat-nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung berapa jumlah nikmat Allah, niscaya kalian tidak sanggup untuk menyebutkan jumlahnya. Begitu banyak kalau mau disebut satu persatu nikmat Allah Ta'ala. Padahal semua nikmat dituntut untuk kita bersyukur dengannya. Setiap kenikmatan dituntut untuk kita siap menjawab pertanyaan di hari kiamat. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Summa latus'alunna yauma idin 'anin na'im." Kemudian kalian nanti di hari kiamat pasti akan ditanya tentang kenikmatan. Satu kenikmatan itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana kalau nikmat itu sangat banyak? Apa jawaban kita kepada Allah Rabbul Alamin? Dan di antara nikmat yang sering kali kita lupa, padahal ini nikmat terbesar, adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul hidayah. Karena dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baiknya kehidupan kita, akan semakin barokahnya umur kita. Man amila saliha minkum min dakarin au unsa fahuwa mu'min falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, berilmu, beramal di atas contoh Rasul Sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas, berjalan di atas hidayah ilmu, baik kaum laki-laki atau kaum wanita. Fahuwa mukmin, dialah orang mukmin. Maka Allah katakan bagi orang mukmin ini, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kata Allah. Kalimatnya dengan nun taukid. Pakai lamu taukid. Fala nuhyiyannahu. Pasti sungguh kami akan berikan penghidupan kepada dia di dunia. Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Semua orang mengharapkan hidupnya baik. Semua orang berharap dan bercita-cita hidup di dunia ini baik. Siapapun dia. Tak laki, tak wanita. Semuanya, semua pihak. Yang jadi penguasa, yang jadi rakyat, semuanya ingin memiliki kehidupan yang baik. Namun pernyataan dan cita-cita itu sudahkah dia wujudkan menjadi orang mukmin? Maka orang mukmin yang dimaksud adalah orang mukmin yang membuktikan imannya dengan jujur. Orang-orang yang membuktikan ucapannya dengan jujur. Karena ada orang yang Allah katakan wa minan nas may yaqulu amanna billah. Ada sebagian orang may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah pada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Ternyata Allah nyatakan dia bukan orang mukmin. Dia berkata kami beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Namun Allah katakan, wa ma hum bimu'minin. Dia bukan orang mukmin. Boleh kita mengatakan kami beriman. Namun sudahkah pernyataan kita diterima oleh Allah? Oleh karena itu, marilah kita koreksi diri kita masing-masing. Keimanan kita kepada Allah, sudahkah sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah? Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, nu'minu bikitabillah ala muradillah wa nu'minu bisunnati rasulillah ala muradi rasulillah. Kami beriman kepada kitabnya Allah sesuai yang dimaukan oleh Allah. Kami beriman dengan sunnah Rasul sesuai yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Koreksi. Apakah selama ini iman kita sesuai yang dimaukan oleh Allah? Apakah iman kita sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Rasulullah? Jawab sendiri-sendiri. Pertanyaan ini jawab sendiri-sendiri. Karena kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah sendiri-sendiri. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian akan menghadap kepada kami Allah furada sendiri-sendiri. Sebagaimana pertama kali kami ciptakan kalian juga sendiri-sendiri. Kalian lahir ke dunia sendiri-sendiri. Nanti menghadap Allah pun furada, mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Ini yang penting. Selamatkan diri kita. Barakallahu fik. Maka iman yang benar yang telah dibuktikan oleh manusia yang pernah hidup di dunia ini dan diakui keimanannya oleh Allah adalah imannya para sahabat, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu sosok manusia yang pernah menginjak dunia ini, pernah hidup di muka bumi ini, dari kalangan manusia seperti kita, punya mata dua, punya kaki dua, punya tangan dua, makan, minum, tidur, punya anak, punya istri, bekerja, hidup, dan akhirnya mati. Sama seperti kita. Namun para sahabat, manusia yang dipilih oleh Allah, hidup menemani Rasul. Makanya mereka menjadi sosok manusia yang dibimbing imannya oleh Rasul. Jangan tanyakan kalau yang bimbing Rasul. Manusia-manusia ini menjadi manusia yang terbaik. Allah akui kebaikan keimanan mereka. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian para sahabat, karena ayat ini asalnya kepada mereka, adalah sebaik-baik apa? Umat manusia. Dalam sejarah kehidupan dunia, umat yang terbaik adalah umat yang dibimbing oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang hidup pada zaman seperti ini, sudah 1440 tahun. 1440 tahun. Kalau ada orang umurnya 1440 tahun, pangling buatan Pak. Pangling apa manglingi? Lah jamung 1000 tahun, 100 tahun bangun manglingi, dulu ganteng reot. Dulu giginya utuh ompong. Dulu gagah, sekarang lembek. Manusia bisa pangling. Demikian pula orang Islam yang hidup pada zaman sekarang bisa jadi akan pangling. Kepada siapa? Kepada Islam. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, supaya tidak pangling, tidak lupa, belajar. Kita kaji apa yang telah datang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Makanya kita diperintahkan untuk beriman seperti imannya para sahabat. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqadih tadau. Jika kalian beriman, jika kalian wahai kaum muslimin beriman bimisli ma amantum bihi, seperti apa yang telah diimani oleh kalian para sahabat, faqad ihtadau, sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Jadi untuk bisa memperoleh hidayah, diperintahkan oleh Allah beriman seperti imannya para sahabat. Tiap hari kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali Pak? 17 kali yang wajib. Yang sunnah banyak. diulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami, berikanlah hidayah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini. Maka ma'asyiral muslimin, pembahasan kita ialah upaya membentengi diri anak dan keluarga dari pemahaman terorisme. Pertanyaannya, apakah terorisme itu ajaran Islam? Teror itu orang bikin tidak nyaman, membikin suasana orang itu takut, mencekam. Pelakunya namanya apa? Teroris. Pemahamannya namanya terorisme. Jadi itu sebuah isme. Ada liberalisme, komunisme, yang semua juga punya pemahaman radikal. Komunis radikal karena para jenderal dibunuh, kaum muslimin kiai-kiai dibunuh, itu juga radikal, tapi anti agama. Jadi jangan dipahami radikalisme itu hanya dari apa? Yang berbau Islam. Selain Islam juga pelaku radikal, komunisme, apalagi, dan sejenisnya. Maka supaya kita mengerti, di tubuh umat Islam ada sekelompok yang mereka memang berbau teroris, yang dulu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khawarij, yang digelari oleh para sahabat khawarij. Dan khawarij ini pemahaman yang sangat membahayakan bagi umat Islam karena mereka berbau Islam. Kalau berbau komunis, kapitalis, sosialis, itu sih sudah jelas musuh-musuh bukan dari kalangan umat Islam. Ini berbau Islam. Terorisnya pakai cadar. Padahal cadar adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang tercoreng ajarannya siapa? Rasul, ya apa tidak? Iya, karena yang melakukan teror itu orang yang bercadar. Padahal cadar itu bukan ajaran teroris. Bedakan ajaran Islam. Barakallahu fiik. Maka pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada kisah awal munculnya teroris, yaitu seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Masih ingat kisahnya ketika Nabi perang Hunain? Ketika Nabi bagi-bagi harta rampasan perang, tokoh-tokoh yang baru masuk Islam dari kalangan kafir Quraisy yang masih lemah imannya. Maka ketika Nabi punya rampasan perang sangat banyak, tokoh-tokoh ini diberi masing-masing 100 unta. Berapa jumlahnya? 100 unta. Kalau satu unta harganya 20 juta, ya tinggal dikalikan berapa? 100. Masing-masing kasih. Sementara orang-orang Ansor yang sudah lama berjuang membela Islam bersama beliau tidak diberi harta rampasan perang. Dari sini kritik, kritikan pedas Dzul Khuwaisirah. Apa kritikannya? I'dil ya Rasulullah fa innaka lam ta'dil. Berbuat adil wahai Rasul, karena kamu tidak berbuat apa? Adil. Masya Allah. Inilah sifat khawarij, mengkritik. Siapa yang dikritik? Rasul. Mengkritik pedas pemimpin, karena Rasul sebagai seorang pemimpin. Jadi sifat khawarij, mereka lisannya tidak menjaga dari mencela penguasa. Lisannya itu tidak bisa menjaga dari mencela penguasa. Khawarij itu punya sifat kayak gini. Penguasanya kafir, macam-macam tuduhannya. Akhirnya mereka pun melakukan teror di pasar-pasar, di masjid-masjid, dengan alasan tadi penguasanya dolim. Ini adalah keturunan pemikiran yang diadopsi dari pemikirannya siapa? Dzul Khuwaisirah. Hakata. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah. Biarkan ya Rasul, saya penggal apanya? Lehernya. Orang sini siapa tadi? Dzul Khuwaisirah. Nabi, jangan. Nanti orang akan mengatakan Muhammad membunuh temannya sendiri. Biarkan. Biarkan. Maka Umar, Nabi bersabar. Sebagaimana Nabi Musa disakiti oleh kaumnya, demikian pula Nabi disakiti oleh siapa? Kaumnya. Tapi Nabi sabar. Naam. Qad udiya Musa fasabara. Sungguh Nabi Musa disakiti, fasabara. Dia pun bersabar. Saya juga bersabar. Jiwa pemimpin memang harus apa? Banyak apanya? Sabar, banyak ngomong. Begitulah Rasul. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat tentang Dzul Khuwaisirah, tokoh khawarij ini, yang mana Dzul Khuwaisirah ini seorang yang barakallahu fikum memiliki pemikiran khawarij tadi, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat-sifatnya. Menyebutkan apa? Sifat-sifatnya dalam hadis Bukhari wa Muslim. Qaumun yaqra'unal Qur'an. Suatu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an. La yujawizu hanajirahum. Tidaklah lewat kecuali di kerongkongan saja. Kaum yang mereka membaca apa? Al-Qur'an. Tidak lewat kecuali di kerongkongan. Suara kalimat, suara kalamullah, namun tidak masuk ke hati. Bacaan tidak sampai masuk ke hati. Berarti khawarij itu baca Quran apa baca koran, Pak? Nabi mensifati kaum yang baca Quran, bukan kaum yang baca novel, komik, coping home. Yang dibaca apa? Al-Qur'an. Berarti hati-hati. Tidak semua orang yang membacakan Quran itu pemahamannya benar. Kadang-kadang yang sesat juga. Dulu zaman komunis, orang PKI itu tidak musola. Baca ayat, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Wah, Quran mengatakan wong sing sholat itu pada apa? Celaka. Jadi jangan sholat. Yang baca siapa ini? Sing maca sapa, Pak? Orang yang enggak berislam dipotong ayatnya. Dan diteruskan. Padahal ada kelanjutannya enggak? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang salatnya mereka melalaikan waktu. Salat maghrib sampai habis waktu maghrib. Salat asar sampai tenggelamnya matahari. Salat subuh sampai terbit matahari naik baru tak bangun. Ini orang-orang yang salatnya apa? Celaka. Jangan dipotong. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat itu di masjid pada celaka itu. Wah, ini orang komunis. Orang Khawarij juga baca Quran cuman dipotong. Wa malam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak pakai hukum Allah berarti apa? Kafir. Wah, mau kafir? Wah, akhirnya mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kaum muslimin hanya sepotong apa tadi? Ayat. Maka hati-hati. Belajar itu benar-benar harus dipilih orang yang manhajnya lurus. Bukan yang berbau apa tadi? Ya, berbau hawa nafsu. Anu punya kepentingan dengan ayat tadi dipotong-potong ayatnya. Na'udzubillah. Yang kedua, yamrukuna minal Islam. Mereka terlepas dari Islam. Muruqus sahmi minar ramiyah. Seperti busur panah melesit dari buruannya. Mereka lepas dari Islam seperti busur panah melesit dari buruannya. Antum pernah main panah? Panah dilepas saking kencengnya menembus kijang. Tembus. Nah, mereka lepas dari Islam seperti lepasnya busur panah dari apa tadi? Buruannya. Itu sifat yang keberapa? Kedua. Benar-benar mereka merusak Islam. Yang ketiga, Nabi ingatkan, yaqtuluna ahlal islami wa yada'una ahlal awsani. Mereka memerangi orang Islam. Ya, Khawarij ini, Dzul Khuwaisirah, itu mereka kaum yang memerangi siapa? Orang Islam sendiri. Dan membiarkan penyembah berhala. Hadis Bukhari nomor 3166, juga nomor 6095. Hadis Muslim nomor 1064. Nah, ini kaum muslimin, anak-anak kami harus disadari. Khawarij ini sangat membahayakan kaum muslimin karena mereka itu justru malah memerangi kaum muslimin. Buktinya, Pak, buktinya jelas. Ketika Khawarij ini di zaman Ali bin Abi Thalib, setelah tidak puas dengan kepemimpinnya Ali bin Abi Thalib, keluar dengan pasukannya 3.000 orang, melewati seorang sahabat namanya Khubaib ibnil Arath. Khubaib ini punya budak atau punya istri. Maka tatkala sampai dia bertemu dengan Khubaib ibnil Arath, sahabat yang mulia, maka mereka menangkap sahabat ini, lalu dibunuh. Istrinya yang sedang hamil atau budaknya yang sedang hamil dibelah perutnya, keluarkan janinnya dan dibunuh. Maka berita ini sampai kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib marah, benar-benar sudah bikin kekacauan. Para wanita-wanita semuanya takut. Kenapa takut, Pak? Kalau sampai diperlakukan seperti istrinya Khubaib ibnil Arsh, mencekam. Maka Ali bin Abi Thalib menyiapkan pasukan untuk memerangi siapa ini? Memerangi siapa, Pak? Khawarij teroris tadi. Dalam sejarah perjuangan Islam, hampir-hampir pada zamannya Ali bin Abi Thalib tidak pernah terjadi penaklukan. Perluasan wilayah tidak pernah. Disibukkan dengan kelompok apa ini? Khawarij. Kalau zamannya Umar sampai ke Persia sana, Iran, Irak sana, kaum muslimin dakwahnya sampai sana. Zamannya Utsman jauh hampir mendekati daerah Cina sana. Jauh sampai sana. Namun pada zamannya Ali tidak ada lagi apa tadi? Perluasan wilayah, dakwah sampai keluar tidak ada. Sibuk menangani terornya siapa? Khawarij. Betul kata Nabi, memerangi orang Islam membiarkan penyembah apa? Berhala. Ketika dia setelah selesai membunuh Khubaib, Khubaib ibnil Arath berjalan, lalu ada kurma yang jatuh dari pohon. Ternyata kurmanya milik Yahudi. Maka sebagian mengatakan, kamu harus minta halalnya. Bayangkan, kalau kurma milik Yahudi minta apa? Halalnya. Harus kamu bayar atau minta halal. Jangan sembarangan. Itu kurmanya orang Yahudi. Tetapi kepada darahnya orang Islam, dengan semudah itu ditumpahkan. Siapa ini? Itu nenek moyangnya mereka seperti itu. Maka jangan heran gerakan ISIS, ISIS Daulah Islamiyah fil Iraq was Syam, mereka sangat bengis terhadap kaum muslimin. Moncong rudalnya diarahkan ke Ka'bah, bukan ke negeri Yahudi, bukan. Mereka mengatakan, yang akan saya bunuh pertama kali Syekh Soleh Fauzan, katanya, Mufti Arabi. Bukan diarahkan ke negeri Yahudi. Kenapa? Jawab sendiri. Ada apa di balik itu? Memang demikian, Khawarij. Pemikirannya terbalik. Memerangi umat Islam, membiarkan penyembah apa-apa berhala. Makanya anak-anak kita harus diselamatkan betul dari pemahaman seperti ini. Cukup membahayakan dan membuat repot NKRI. Sampai bikin pasukan Densus untuk menangkal para teroris. Iya, orang sedang asik Jumatan, meledakan bom. Di mana, Pak? Di masjid. Kira-kira di masjid itu orang Islam atau bukan, Pak? Allah musta'an, akalnya kemana ini orang yang berkata jihad? Jihad atau jahat ini, Pak? Jawab. Orang lagi di pasar, tamrin, tembaki, dor-dor-dor-dor. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Ada sebagian yang malah orang sini, Pak. Orang Purbalingga. Allah musta'an. Karena memang gerakan mereka kemana-mana. Hati-hati. Bentengi anak-anak kita, lingkungan kita dari pemahaman khawarij ini. Sudah masuk kemana-mana. Maka sebagai tanggung jawab kita orang tua, takmir-takmir masjid, pemimpin-pemimpin, bertanggung jawab di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan menyelamatkan anak-anak kita negeri ini? Sebelum banyak korban, selamatkan diri kita, anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, jamaah kita. Jangan sampai terbawa pola pikir mereka. Karena gerakan mereka tidak pupus karena sebuah pemikiran. Barakallahu fiik. Jam 3.10. Jamnya mati itu. Nah, jamnya mati. Baik, masih ada waktu? Masih ya? Kita lanjutkan barakallahu fiik bagaimana upaya membentengi mereka, yaitu dengan mengenal sifat-sifat mereka yang berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa mereka itu adalah muncul dari kalangan orang-orang yang muda umurnya dan dangkal otaknya, pemikirannya. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 6531, juga Imam Muslim nomor 1066. Beliau bersabda, sayakhruju qaumun fi akhiri zaman ahdasul asnani sufahaul ahlami yakulun min khairi qaulil bariyah. Kata beliau, sayakhruju qaumun, akan keluar suatu kaum, akan muncul suatu kaum. Kaum itu sekelompok orang. Fi akhiri zaman, di akhir zaman. Di akhir zaman. Tayyib. Bukan zaman beliau, di akhir nanti, di belakang beliau setelah wafat. Hudasa ahdasul asnan. Ahdasul asnan artinya orang yang muda umurnya. Ahdas asnan, muda umurnya. Umurnya muda-muda. Bukan orang yang sudah sepuh, yang sudah temata cara berpikirnya, agamanya sudah kokoh. Anak-anak muda belia. Yang kedua, sufahaul ahlam, bodoh. Sufaha itu bodoh akalnya, dangkal pikirannya. Dangkal apa? Pemikirannya. Beragamanya itu dangkal. Kata beliau, yakulun min khairi qaulil bariyah, mengucapkan ucapan sebaik-baik bariyah, sebaik-baik ucapan. Iya, ya ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berslogan dengan slogan yang sangat bagus. Tadi kata Dzul Khuwaisirah apa? Iqdil. Berlaku apa? Slogannya bagus Pak. Berlaku adilah. Berlaku adil baik apa jelek? Slogan yang bagus. Tetapi yang dimaukan oleh Dzul Khuwaisirah, kalimat ini tidak tepat. Karena ditujukan kepada siapa? Rasul-rasul itu orang yang paling adil. Ketika berbicara, ketika memberi keputusan berdasarkan wahyu. Tidak ngarang-ngarang sendiri, wahyu. Nah itu paling adil. Waman watamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu sidqan, jujur, benar, wa adla, dan adil. Kalau sudah keputusan Allah dan Rasul, itu keputusan yang paling adil. Kok dikritik? Wah, ini benar-benar kalimat yang dimaukan baik, tapi maksudnya jelek. Ya apa tidak? Iya. Sama ketika mereka pulang ke Kufah, tempat kekuasaan, tempat tinggalnya Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib sedang khutbah di masjid di kota Kufah, Khawarij di luar masjid mengatakan, "Al-hukmu illa lillah," katanya. "Hei Ali, hukum itu hanya untuk Allah," katanya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Kalimatu haq yuridu bihil batil." Kalimat yang betul, tapi yang dimaukan apa? Kebatilan. Mereka itu mengucapkan kalimat yang betul, tapi yang dimaukan kebatilan. Kebatilannya apa? Suruh memerangi terus, perang terus dengan Muawiyah. Gitu. Jadi slogannya nampak indah, tapi isinya jelek. Jihad! Jihad mulia apa tidak, Pak? Mulia. Darwatus salami, puncak ketinggian amalan Islam itu jihad. Tapi jihad yang mereka lakukan apa, Pak? Ngebom masjid, ngebom pasar, nembaki polisi, menembaki tentara kaum muslimin. Itu jihad. Jihad napa senes niku, Pak? Kalimatnya indah, jihad, tapi isinya menumpahkan darah kaum muslimin. Yang ditembak Sertu Hasan, namanya Pak Hasan. Sertu Izzuddin, namanya Izzuddin. Muslim apa kafir ini? Muslim juga. Allahumma sholli. Berarti jihad yang mereka lakukan ialah membunuh kaum. Kalimat yang indah, tapi isinya benar-benar keluar dari keindahan bahasanya. Ini sifat mereka. Maka anak-anak saya, jangan kemudian terbawa sekedar semangatnya dai. Ketika ceramah di mimbar berapi-api, sampai mimbarnya kebakar, karena keluar apinya, wah, keluar asapnya, kemebul. Sampai membakar mimbar. Ustaz semangat. Jihad. Jihad ternyata tadi memerangi kaum muslim. Hati-hati pemikirannya. Ini anak-anak muda yang semangat-semangat biasanya mudah terbawa. Anak-anak muda, maka kata Nabi, sufahaul ahdasul asnan, anak-anak muda. Anak-anak muda yang lagi apa namanya, semangatnya tinggi, begitu. Sehingga kata Imam Samudra, saya memang demam yang suka yang berbau kematian. Kata Yunus Samudra, saya memang dulu suka yang berbau apa? Kematian. Akhirnya mati. Nabom sendiri. Jadi anak-anak Buddha seperti itu, seneng yang berbau apa? Kematian. Balapan motor, wong tua pacar nombak. Padahal jalannya kayak gini. Anak nol. Naik motor pak, balapan trek-trekan pak, naik gunung. Taruhannya apa pak? Nyawa. Siapa yang main? Anak muda. Memang anak muda seperti itu, suka yang berbau kematian. Kalau teroris tapi kalau ahli sunnah ya enggak. Anak muda itu semangat beribadah, ya, semangat belajar, semangat ke masjid, semangat biru luadiden. Jangan yang berbau kematian, itu berbau teroris nanti. Ya, jangan. Seperti Imam Samudra, saya memang suka yang berbau apa? Kematian, kata Samudra. Kita ahlus sunnah mencintai kebaikan. Kalau seandainya ke masjid tiba-tiba ketabrak motor mati, fisabilillah. Tapi jangan ngujar ketabrak motor, namanya bunuh diri namanya. Qadarullah. Adapun bom bunuh diri memang sengaja bunuh diri. Na'udzubillah. Ya anak muda. Dangkal apa tadi? Pemikirannya, akalnya. Di zaman sahabat ada seorang wanita datang menemui Aisyah. Wahai Aisyah, apakah kami wanita disuruh mengqadha sholat? Karena kami wanita kadang haid. Apakah kami mengqadha sholat? Maka Aisyah bertanya, Aharuriyatun anti? Apakah kamu wanita yang mengikuti pemahaman Khawarij? Karena Khawarij punya pemahaman wanita yang haid tetap wajib sholat. Kalau tidak sholat kan tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya apa tidak? Tidak berhukum Allah kan berarti apa? Kafir. Makanya tetap sholat. Siapa pemikirannya ini? Wah, dangkal otaknya. Makanya Aisyah tanya, apa kamu pengikut Khawarij ya? Wanita Khawarij kamu ya? Cuma sekedar tanya, bok betul terbawa pemikiran? Maka Aisyah istri Nabi menerangkan, kunna nu'maru biqada'is saum wala nu'maru biqada'is salat. Kami para sahabat, istri-istri sahabat, istri-istri Nabi, di zaman Nabi, kami hanya diperintahkan mengqadha puasa.